rindu pada ilahi. Rindu, rindu tak pernah jamu di setiap waktuku. Oh indahnya kala sembahyang bercengkrama mengadu padamu. Maha suci indah namamu, semakin aku rindu. Rindu, rindu pada dirimu dari lubuk hatiku. Rindu, rindu aku padamu di setiap hariku. Peluk aku dengan kasihmu, siramiku dengan secuk rahmatmu. Tak ingin ku lepas darimu, aku cinta padamu. Love, yeah, yeah. Rindu padamu. Indahnya kala sembahyang bercengkrama mengadu padamu. Maha suci indah namamu, aku cinta padamu. Oh. Rindu, rindu tiada bertepi, rindu pada ilahi. Yeah. Rindu, pernah jemu di setiap waktuku, di setiap waktuku, di setiap waktu.